Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Masih dalam kitab zakat. Wa an Hakim Ibni Hizam radhiyallahu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun min al yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairu sadaqah ma kana an dhahri ghina. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِي. Dari Hakim bin Hizam, Rasulullah SAW menyebutkan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Mulailah kepada orang yang engkau cukupi kehidupannya atau belanjanya, dan sebaik-baik sedekah ketika itu di atas kecukupan. Dan barang siapa yang berusaha berjuang untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah berikan kehormatan diri itu padanya. Dan barang siapa yang berusaha berkecukupan, Allah beri kecukupan itu padanya. Hadis Bukhari Muslim. Dan ini lafaz Bukhari. Dalam hadis ada beberapa permasalahan. Yang pertama, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tentunya karena yang di atas ya posisinya di atas, lebih baik ketimbang tangan yang di bawah karena turun atau posisinya di bawah. Di riwayat lain disebutkan lafadznya yadul mu'ti khairun min yadil akhidh al-mu'ta. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang mengambil atau menerima, atau mu'ta yang diberi. Dan riwayat ini menafsirkan yang dimaksud dalam hadis ini, yadul ulya. Maka yang dikehendaki tangan di atas, yakni yang memberi, lebih baik daripada tangan yang di bawah, yakni yang menerima atau pihak yang diberi. Dan mafhum, maklum, orang yang memberi tentu martabatnya lebih tinggi, lebih terhormat, lebih mulia dari yang menerima. Ada juga sebagian imam menafsirkan yadul ulya, tangan yang di atas, maknanya orang yang menerima. Orang yang menerima tapi tanpa minta. Ya, ini ada yang memberi, ya dia terima. Dia enggak minta, dia enggak ini, Tapi diberi, ya dia terima. Ini yang dimaksud tangan yang di atas. Tangan yang di bawah ditafsirkan tangan yang menerima juga, tapi dengan permintaan. Ya minta dia sampaikan keperluan atau hajatnya ke orang, saya butuh ini, tolong saya dibantu, saya diberi. Itu tangan yang di bawah. Tentunya mungkin makna itu, tapi ketika ada penafsiran di dalam riwayat tentu itu lebih baik, karena sahibul bait adra bima fi, kaidahnya orang yang punya rumah lebih tahu isi rumahnya daripada orang lain. Ini rumahmu, maka kamu yang lebih ngerti daripada orang lain. Berapa luasnya, di mana kamarnya, isi kamarnya apa. Kamu yang bikin, kamu yang desain, tentu kamu paling tahu. Artinya, dalam hal ini Rasulullah yang bersabda, tentu beliau yang lebih paham apa yang beliau maksud, makna yang diinginkan di dalam hadis. Demikian Rasul katakan, yang memberi lebih baik daripada yang menerima, karena dia memberi berarti dia punya jasa, dia punya budi. Adapun yang menerima berarti dia yang butuh bantuan orang, atau menunggu dan berharap diberi dan mendapat bantuan dari orang. Tapi potongan yang kedua Rasul katakan, wabda biman ta'un, mulailah dengan yang orang yang wajib kamu belanjai. Biman ta'ul artinya lanjutan hadis, jika kamu memberi maka yang paling berhak pertama yang kamu beri adalah yang kamu santuni, yang kamu belanjai. Ya, ini orang rumahmu sendiri, istri dan anak-anakmu, mulai dari mereka. Mereka orang paling berhak, paling pantas mendapat kebaikanmu. Mereka orang paling berhak mendapat baktimu, pemberianmu. Bahkan termasuk dirimu sendiri. Ibda biman ta'ul, termasuk dirimu sendiri, karena masing-masing orang diperintah untuk membelanjai dirinya. Apa yang dia butuhkan? Dia butuh pakaian, makan, dan yang lain-lainnya. Karena orang dilarang untuk merusak dan menyia-nyiakan dirinya, sementara itu amanat yang Allah titipkan pada dirinya. Hatta dirinya sendiri bukan milik dia. Maka ta'ul, kamu cukupi kebutuhan-kebutuhan dirimu. Wa khairu shadaqah ma kana 'an dhahri ghina, dan sebaik-baik sedekah, ini potongan yang ketiga, yang dari di atas kecukupan. Sebaik-baik sedekah ini zahirnya umum, mencakup sedekah yang wajib, zakat, dan sedekah yang sunnah, sedekah, sedekah. Kalau yang pertama zakat, maka ma'ruf, maknanya jelas. Sebaik-baik zakat berarti maknanya sebaik-baik zakat yang di atas kecukupan. Dan jelas, karena syarat zakat harus mencapai nisab. Kita tahu emas, perak sudah telah lalu, berapa nisabnya. Kemudian binatang-binatang ternak, berapa kambing, berapa onta, berapa sapi. Begitu pula perkebunan yang tada hujan maupun yang diairi dengan irigasi, mesin. Masing-masing ada pembagiannya. Semua itu tentu di atas kecukupan karena lebih banyak yang dia miliki. Sudah mencapai nisab, maka maknanya jelas sebaik-baik zakat. Kalau sedekah diartikan zakat, kalau itu di atas kecukupan, dan itu jelas zakat harus di atas kecukupan, kalau enggak kena zakat, belum mencapai nisabnya. Tinggal yang kedua, kalau yang dimaksud sedekah, sedekah sunnah atau wu, bukan yang wajib, maka makna hadis sebaik-baik sedekah tak sebaik-baik sedekah sunnah ketika itu di atas kecukupan. Karena sedekah sunnah bisa jadi itu di atas kecukupan, bisa jadi pula itu di bawah kecukupan. Jika orang bersedekah dengan yang lebih dari kecukupannya, dirinya dan keluarganya, bahkan kalaupun dia termasuk fuqara wal masakin, dia termasuk orang fakir miskin, tapi kalau dia bersedekah di atas kecukupannya, maka sedekah dia termasuk sedekah yang terbaik, seperti yang Rasulullah sebutkan. Contoh, ada seseorang penghasilan dia setelah dia keringat capek, artinya di situ mentok kemampuan dia dalam sehari, penghasilannya taruhlah berapa, 25 ribu sehari. Ya situ penghasilan dia, mau banting tulang kayak apa ya situ penghasilannya. 25 satu hari. Berarti satu bulannya dia 750 ribu. Dalam satu hari, kebutuhan dia dan keluarganya taruhlah 20 ribu. Cukup dia, misalnya dia punya anak dua, dia makan cukup kenyang dan mencukupi 20 ribu itu dalam satu hari. Sisa 5 ribu. 5 ribu ini kemudian dia sedekahkan. Maka termasuk yang Rasul katakan, dia bersedekah an dhohri ghina. Dia bersedekah di atas kecukupannya, sudah melebihi kecukupannya, dia cukup 20. Ini contoh saja. Maka yang 5 ribu dia sedekahkan. Maka sedekah dia sedekah yang terbaik. Walaupun dia fuqara masakin, dia masuk orang miskin, fakir bahkan, kurang, tapi dia merasa ini kelebihan dari belanja dia sehari-hari. Dengan demikian mafhumnya hadis, kalau sedekah tidak di atas kecukupan, bukan sedekah yang terbaik. Bukan sedekah yang terbaik. Misalnya dia memaksa diri bersedekah di atas kebutuhan dia dan keluarganya. Taruhlah contoh tadi, penghasilan dia 20 ribu satu hari, atau bahkan kurang, 17,5 atau 15 misalnya. Sementara sehari orang butuh 20 ribu keluarga ini. Dia punya di tangan 17,5. Dia memaksa diri, misalnya yang 2.500 dia sedekahkan ke fuqara masakin. Dan sementara kebutuhan dia bahkan lebih dari itu seharusnya. Maka sedekah dia bukan sedekah yang terbaik. Sedekah dia bukan sedekah yang terbaik karena penghasilan dia sendiri di bawah kecukupan. Dan lebih jelas makna ini ketika melihat kelanjutan hadis. Makanya Nabi katakan wabda biman ta'ud, mulai beri dan bersedekahlah kepada orang yang wajib kamu nafkahi, keluargamu dulu. Jangan kamu sedekah ke orang sementara keluargamu lebih butuh. Makanya itu bukan sedekah yang terbaik karena di bawah kebutuhanmu. Dengan demikian, kalau orang berkata, "Enggak apa-apa, saya keluarga ridho, anak istri, saya sedekahkan sebagian penghasilan, kami dalam keadaan kekurangan, enggak apa-apa, yang penting masih bisa bersedekah." Jawabannya bahwa Rasulullah SAW lebih rahmat kepada umat daripada umatnya sendiri. Sedekah yang kamu keluarkan bukan sedekah terbaik. Dan di sisi lain juga, kamu tidak memulai dengan orang yang wajib kamu nafkahi. Padahal bimbingan Rasulullah, ibda biman ta'ul, mulai dengan orang yang wajib kamu nafkahi. Istrimu dulu kasih, anakmu, penghasilanmu kurang dari yang seharusnya. Bagaimana kamu mendahulukan orang? Itu yang dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait ayat Allah sebutkan وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Dan itu pujian Allah kepada kaum Ansar yang ithar, memprioritaskan saudaranya sementara dirinya sendiri kekurangan atau butuh. Mereka sendiri butuh, tapi karena mendahulukan kepentingan hajat saudaranya, dia berikan sementara dia dalam keadaan kekurangan dan lebih butuh. Naam, ithar itu terpuji, jawaban ulama, tetapi itu sifatnya kasuistik, insidental, sesekali labas dalam keadaan susah atau mungkin sedang ada bencana atau semisalnya kamu dan keluarga butuh tapi ada saudaramu muslimin, muslimat yang juga lebih butuh mungkin. Kamu sendiri sangat membutuhkan tapi karena ithar kamu berikan kepada mereka. Itu terpuji. Sesekali karena ada kasus. Bukan seterusnya. Dan kasus Ansor radhiyallahu anhum saat muhajirin datang ke Madinah, maka mereka mendahulukan saudara-saudaranya muhajirin ini ketimbang hajat diri mereka sendiri. Begitu pula kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an bersama Umar. Suatu hari Umar radhiyallahu anhum Umar katakan, hari ini aku kalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Umar datang membawa setengah hartanya. Disedekahkan, infak, fisabilillah. Umar merasa enggak mungkin Abu Bakar bisa melebihi ini. Ternyata sebentar lagi datang Abu Bakar mensedekahkan, menginfakkan semua harta yang dia miliki. Sampai ketika beliau ditanya, lalu kau tinggalkan untuk apa dirimu dan keluargamu? Beliau jawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan di situ Umar katakan, enggak mungkin seorang Umar akan bisa mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah Abu Bakar ini para ulama jelaskan, boleh orang itu menginfakkan seluruh hartanya, semua yang dia miliki dia sedekahkan, dia infakkan, tapi dengan syarat. Dengan syarat dia tahu pada dirinya ada kemampuan untuk sabar. Sabar alal ju', sabar alal masyakoh, untuk sabar di atas kesusahan. Enggak ada harta, semuanya diinfakkan. Kalau dia tahu pada dirinya ada kemampuan sabar itu, nah bas, boleh. Ya, ini bagi orang yang imannya sangat kuat. Artinya, jangan sampai atau enggak boleh kalau kemudian orang itu akan menyesal kemudian, tuh ngapain aku sedekahkan semua, coba saya sisakan 1/5, 1/4, bisa untuk modal lagi, saya puter, saya nyesel. Gak boleh, lemah jiwanya. Nah, kalau dirinya tahu mampu sabar seperti Abu Bakar, tentunya dia hidup di akan menjalani hidup dengan susah, kelaparan, kesusahan. Gak ada hartanya, semua dia infakkan. Boleh kalau seperti itu. Adapun orang gak memiliki tingkat kesabaran setinggi itu, atau tadi dikhawatirkan dia akan menyesal apain dia sedekahkan semua, maka gak boleh dia lepas semua hartanya fisabilillah. Taib. Kembali kepada hadis, wa man yasta'fif yu'ifahullah. Orang siapa berusaha menjaga kehormatan dirinya, Allah beri kehormatan diri padanya. Dalam hadis ada dua lafaz atau dua potongan. Yang pertama, waman yasta'fif, dari iffah. Orangnya disebut afif, kalau perempuan afifah. Waman yastaghni, dari ghina, ghani, kalau orang disebut Abdul Ghani. Beda antara yasta'fif dengan yastaghni. Anang pertama Rasul katakan, waman yasta'fif yu'iffahullah. Di kedua, waman yastaghni yughnihillah. Beda di antara keduanya. Yang pertama, yasta'fif, kembalinya kepada iffah, terkait syahwat-syahwat manusia, syahwat birahi. Karena di situ kehormatan, terkait iffah kehormatannya. Makanya afif, afifah, orang yang diharapkan dengan nama ini, orang yang menjaga kehormatannya, tidak mau menodai kehormatannya dengan perilaku dan perbuatan yang keji, yang jelek. Al-muhim, yasta'afif berusaha, dia berjuang menjaga kehormatan dirinya dari syahwat-syahwat birahi yang haram. Wa man yastaghni, adapun yastaghni, dia jaga dirinya dari ketergantungan atau haus dan ambisi kepada harta benda. Kalau yang yastafif terkait syahwat birahi seksual, kalau yastagni terkait harta, terkait harta benda. Maka yang pertama yastafif, dia berusaha, ada perjuangan. Di situ ada nilai usaha dan jihad. Betul-betul dia berjuang menjaga kehormatan dirinya tadi dari yang syahwat birahi, baik itu syahwat pandangan, dia berusaha bagaimana pandangannya tertunduk, tidak melihat yang haram, atau menyentuh, dia berusaha untuk tidak menyentuh yang haram, atau bahkan perbuatan dengan kata-kata ataupun amalan, zina maupun yang lainnya, dia berusaha menjaga dirinya dari semua itu agar tidak terjatuh di situ, maka Allah berikan kehormatan diri padanya. Yu'iffahullah, Allah berikan kehormatan diri padanya. Makanya dalam ayat Allah katakan waliyastafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Waliyastafif, yang belum mampu nikah, belum ada uang atau yang semisalnya, belum ada kecukupan, maka istafif, jaga harga dirinya. Ini jangan melakukan yang haram karena enggak nikah, karena belum nikah, bukan berarti kamu boleh melakukan yang haram, yang dilarang. Jaga kehormatan dirimu sampai Allah berikan kecukupan padamu. Makna yang kedua, yang pertama tadi yu'ifahullah, betul-betul Allah berikan kehormatan diri sehingga kehormatan diri ini menjadi tabiat, bawaan baginya. Kalau awalnya dia berjuang berat tapi dia tahan, dia berusaha menjaga kehormatan dirinya, kalau Allah sudah berikan iffah, ringan, ringan baginya untuk menjaga kehormatan dirinya, tidak berat atau tidak sulit untuk menjaga kehormatan dirinya. Atau makna yang kedua, yu'iffahullah, Allah berikan kehormatan diri padanya, yakni Allah permudah dia berjuang menjaga kehormatan dirinya dari yang haram, dari tadi melihat, menyentuh perbuatan dan yang semisalnya, maka Allah permudah baginya jalan atau sebab untuk semakin terjaga kehormatan dirinya. Misalnya dengan istri, Allah mudahkan baginya seorang istri sehingga dengan dia beristri terjaga, lebih terjaga kehormatannya, pandangannya dan syahwatnya, ada tempat untuk dia salurkan ke sana. Atau kalau seandainya ada mulkul yamin, budak, hamba sahaya yang dijual belikan, karena boleh diperlakukan layaknya istri. Waman yasfaghni yughnihillah. Begitu pula yang kedua, berusaha menjaga kehormatan dirinya dari harta, yakni yang ada di tangan orang. Harta yang dimiliki oleh orang lain, dia jaga dirinya agar tidak minta-minta, tidak mengemis, tidak menengadahkan tangan menunggu uluran bantuan dari mereka. Itu pun butuh perjuangan, tidak kalah dengan yang pertama, karena jiwa orang dijadikan senang dengan harta. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, seperti Allah katakan, manusia itu sangat ketergantungannya dan mencintai harta benda. Tapi kalau dia jaga agar tidak meminta, tidak mengemis, mengharap uluran tangan orang lain padanya, Allah berikan kecukupan itu padanya dalam hatinya, atau Allah berikan rizki, Allah bukakan pintu rizki untuknya, dan Allah jadikan kecukupan itu ada dalam hatinya. Karena itu inti kecukupan. Kecukupan bukan cukup materi, tapi intinya adalah yang ada dalam hati. Kalau materi gak ada ujung pangkalnya, berapapun orang akan kurang dan masih ada ketergantungan kepada hak orang lain. Tapi ketika kecukupan Allah berikan pada hatinya, dia bersyukur dan merasa cukup dengan yang Allah telah berikan padanya. Baik, dalam hadis ketika Rasulullah katakan yughnihillah, Allah cukupi dia, mencakup dua makna. Allah cukupi secara materi, Allah mudahkan jalan rizki untuknya sehingga dia dapat rizik halal tanpa harus minta, tanpa harus ngemis, tanpa mengharap uluran tangan orang lain. Atau yughnihillah, Allah cukupi hatinya, sehingga dijadikan dia orang yang berkecukupan. Hadis menunjukkan orang itu bertingkat-tingkat, beda-beda. Terbukti Rasulullah katakan, yadul ulia khair min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari yang di bawah. Berarti orang, ya ada yang begini, ada yang begitu. Ada beraneka ragam tingkat bentuk manusia. Hadis pula mengajarkan bahwa infak dan membelanjakan harta untuk keluarga, anak istrimu, itu yang paling afdal sebelum orang lain. Itu yang paling afdal. Makanya Nabi katakan ibda biman ta'ud, mulai dengan orang-orang yang wajib kamu nafkahi, anak istrimu, dahulukan mereka. Nah, dan seperti tadi, agar sedekahmu, terlebih kalau kamu kurang mampu, agar sedekahmu tidak menjadi sedekah yang bukan termasuk sedekah yang terbaik. Nah, hadis pula mengajarkan kepada kita wajibnya infak dan membelanjaki keluarga, anak istri, dibelanjai apa yang mereka butuhkan. Hadis pula artinya itu kewajiban seorang lelaki, seorang suami, seorang bapak, mencukupi dan menginfaki membelanjai anak istrinya. Dan ketika Allah puji kaum lelaki, ya karena itu salah satunya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena mereka juga kata Allah membelanjai infak dengan harta benda mereka diberikan kepada anak istrinya. Hadis pula menunjukkan bahwa amalan itu bertingkat-tingkat. Makanya Rasulullah katakan sebaik-baik sedekah yang di atas kecukupan. Berarti amalan tingkat-tingkat, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang ini lebih afdal, itu di bawahnya. Karena ada sedekah yang di bawah kecukupan, seperti tadi kita contohkan, bukan menjadi sedekah yang terbaik. Berarti amalan bertingkat-tingkat, seperti orang bertingkat-tingkat, macam-macam. Ada yang tangannya suka di bawah, ada yang tangannya suka di atas. Amalan pun demikian, ada amalan yang tinggi, afdol, ada yang derajatnya di bawah itu, wahagadah. Hadis pula menunjukkan bahwa kalau orang memulai membelanjai keluarganya, kemudian ada sisa dan dia mau sedekahkan, maka dia mendapati apa yang Rasul katakan, sebaik-baik sedekah. Andhari ghina, di atas kecukupannya. Orang misalnya 3 juta penghasilan satu bulannya, berarti satu hari 100 ribu. Dari belanja dia dan keluarganya, ya ini misalnya taruhlah 80 ribu, itu sudah semua kalau dihitung rata. Ya makan, ya listrik, ya LPG, air mungkin dan yang lain-lainnya. 80 itu mencukupi misalnya dalam satu hari. Maka ada sisa 20 ribu. Mau dia sedekahkan, kalaupun hanya 10 ribunya misalnya, dia sedekahkan, dia sudah termasuk sebaik-baik sedekah. Makanya keuntungan atau kebaikan ketika mengamalkan sunnah Nabi, ibda biman ta'ul, mulai dulu keluargamu. Belanja kepada keluarga, kamu tahu misalnya 80 tadi, jadi ada sisa, ini sudah di atas kecukupan. Maka kamu sedekahkan saat itu, kamu mendapati apa yang Nabi katakan, sebaik-baik sedekah, amalan sedekah tertinggi. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَاهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ. Terambil dari potongan ini pula di dalam hadis bahwa orang yang tidak berusaha menjaga kehormatan dirinya, baik terhadap syahwatnya atau kepada harta, maka Allah tidak akan berikan kehormatan diri itu padanya. Karena dia tidak berusaha menjaga. Kalau yang yasta'fif misalnya, dia enggak berusaha menundukkan pandangannya atau pendengarannya atau tangannya dan lain sebagainya. Dia tidak berjuang untuk menundukkan semua itu dari yang haram, ya enggak ada perjuangannya, bagaimana akan Allah berikan kehormatan diri padanya. yang tidak ada perjuangannya, tidak dia cari, tidak dia usahakan itu kehormatan diri, enggak akan Allah berikan kehormatan diri itu padanya. Sama begitu pula yastagni yughnilah, kalau dia tidak berusaha, tidak berjuang untuk menjaga kehormatan dirinya, tidak mencari itu ghina, yang akan Allah berikan kecukupan pada hatinya, tidak Allah berikan kecukupan rizki, dibukakan pintunya padanya, enggak akan. Dia enggak berusaha, tidak berjuang, tidak berusaha untuk mendapati semua itu. Maka itu beberapa faedah penting dalam hadis nas'alullah at-taufik wal i'anah wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.